أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama muslimin muslimat yang dirahmati Allah berkumpul beramai-ramai di rumah Allah Subhanahu wa Taala ini agar kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu saling ingat memperingati antara satu sama lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan sama-sama membincangkan satu topik yang saya simpulkan ataupun saya kecilkan daripada buku karangan Ibnu Qayyim yang bertajuk Talbis Al-Iblis, penipuan-penipuan iblis atau penipuan-penipuan syaitan yang menyebabkan kita menuju turuk, mengambil turuk ilal jahim, mengambil jalan-jalan menuju ke neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak dinafikan bahawa jalan nak masuk syurga lebih banyak daripada jalan untuk masuk neraka. Namun tidak dinafikan juga bahawa jalan-jalan untuk masuk neraka pun banyak. Tapi kalau nak bincang kesemuanya memang tak sempat. Jadi saya bawa pada pagi ini tiga perkara yang boleh membawa kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Taala. Cuma orang akan tanya, bagaimana neraka tu? Best tak masuk neraka sekali-sekala? Adakah sama macam kita masuk dalam penjara di Malaysia sebagai contoh? Samakah kita masuk penjara di negara-negara lain di Eropah, di Arab Saudi dan sebagainya? Kalau di Arab Saudi, kalau kita duduk cara haram, kalau kita kata duduk tak ada visa, masuk dalam tu makan nasi Arab macam biasa. Dia bagi tiket balik, nanti kita bayar balik. Adakah masuk neraka lebih kurang sama? Sebab ada orang kata, alah tak apa. Kalau rasa takut sangat nak tanggung dosa tu, aku tanggung dosa tak apa. Dosa kita pun kita tak tanggung lagi, nak tanggung dosa orang lain. Nak tanggung dosa isteri, nak tanggung dosa anak-anak, nak tanggung dosa jiran tetangga. Jangan. Sebab neraka Allah Subhanahu wa Taala ini Allah sifatkan dalam Al-Quran cukup banyak, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Nak memberitahu kepada kita betapa azabnya bila seorang itu masuk dalam neraka Allah Taala. Hanya disebabkan masalah-masalah kecil kita masuk neraka Allah Taala rugi. Itu sebab Allah menggalakkan kita cepat-cepat bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, cepat-cepatlah bertaubat dan taubat kamu itu pastikan taubat yang nasuha, taubat yang tidak akan kamu kembali lagi kepada maksiat tersebut. Tapi malangnya orang taubat pun kurang, orang yang nak bertaubat pun kurang, cari jalan nak bertaubat pun kurang, tapi masih suka nak melakukan maksiat. Itu yang menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Taala. Maka sebagai jawapan kepada orang yang bertanya, bagaimana keadaan kita berada dalam neraka, Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam antaranya ayat surah Maryam ayat 71, tuan-tuan besar mati sekalian. Kita boleh rujuk. Bila saya sebut ayat, bila ustaz-ustaz sebut ayat, surah dan ayat, maksudnya dia suruh rujuk balik. Sebab sekarang ni kita dengar, mendengar dan kita tidak mentala'ah. Bila balik kita dengar kita dah faham, balik kita mentelaah, kita baca balik, pasti kita akan ingat sampai mati. Apa dia tuan-tuan mati sekalian? Bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Summa nunajji alladhina taqaw wa nazaru zalimin fiha jisiyya. Yang bermaksud wa inna minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ada sebahagian orang dia akan tanya bagaimana keadaan dalam neraka. Maka Allah jawab, sesungguhnya apabila kamu berada dalam neraka, ia merupakan satu ketentuan Allah yang pasti kamu akan rasai bila kamu melakukan maksiat. Summa nunajji alladhina taqaw wa nadharu zalimin. Dan aku selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insafi dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Kalau buat dosa dengan manusia, minta ampun dengan manusia. Kemudian kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Al-Ibadah fil Islam, dia kata apa? Kita tidak boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kalau hanya kita minta ampun dengan Allah dan tidak minta ampun dengan manusia. Kalau kita buat dosa dengan manusia. Ramai orang dia minta ampun dengan Allah tapi dia lupa dengan manusia dia banyak buat dosa. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala tak bagi juga dia masuk dalam neraka Allah, dalam syurga Allah. Bahkan tempat mereka dalam neraka. Dan tak tergolong daripada orang-orang yang bertakwa. Wa'iyyazu billahi min dzalik. Wa nadharu dzalimina fiha jisiyya. Dan aku kekalkan orang-orang yang zalim. Aku biarkan orang-orang yang zalim melutut di dalam api neraka. Wa'iyyazu billahi min dzalik. Cukup menakutkan. Dalam surah Al-Infitar ayat 13. Allah ceritakan lagi. Bagaimana Allah selamatkan orang yang baik. Allah jahannamkan orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Yang Allah sebut ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang baik, orang yang ada sikap untuk bertaubat sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat mereka adalah ketenangan, iaitu syurga yang cukup menarik dan cukup hebat bila kita masuk dalam neraka, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, wa innal fujjar lafi jahim. Fajir, orang yang jahat, orang yang suka melakukan maksiat, orang yang tak pernah nak bertaubat, mereka ini dalam neraka jahim yang cukup pedih azabnya. Bagaimana pula keadaan azab? Allah sebut dalam surah Dukhan ayat 43. Dukhan dalam bahasa Arab bermaksud asap, dukhan. Rokok juga dipanggil dukhan. Ha, sebab apa? Sebab dia berasap. Jadi bila berkaitan dengan berasap-berasap ni semuanya dukhan. Jadi kita tentang bagaimana dalam sekuat apa nama dalam neraka, dalam benda yang keluarkan asap yang menakutkan ini ada disebut dalam surah Dukhan. Apa yang Allah ceritakan dalam surah Dukhan ayat 43 sampai ayat 49? Inna syajaratal zakum ta'amul atim. Subhanallah. Makanan bagi orang yang duduk dalam neraka, tuan-tuan saya yang saya hormati sekalian, bukan daripada makanan-makanan yang kamu boleh tengok dekat dunia ini. Tak ada. Ia daripada syajaratul zakum. Iaitu satu pokok yang ada buah. Buah dia ini seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Ibnu Katsir dalam tafsir mereka mengatakan bahawa buah dia ini apa, berduri. Dan duri-duri ini, setiap duri ada 1,000 cabang duri lagi. Bayangkan tuan-tuan dan hadirin sekalian, tak cukup dengan duri dan buah ini berapi pula. La haula wala quwwata illa billah. Kita tengok buah rambutan pun, kita tengok banyaknya dia punya bulu-bulu dan sebagainya. Ini bukan bulu. Ini duri, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Dan setiap duri itu ada ribuan pula duri-duri dekat satu duri yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana kita nak makan? Kalau keadaan makan dia pun kita dah takut, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Masih lagi kita nak buat maksiat. Masih lagi kita nak ingkar dengan Al-Quran. Masih lagi kita tak percaya kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi kita abaikan tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Abaikan tanggungjawab kita sebagai seorang anak, seorang ayah, seorang ibu. La haula wala quwata illa billah. Semua perkara ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main, sebab ini merupakan muhasabah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Buah dia pun, makanan dia daripada syajaratul zakum, buah yang berapi, buah yang apa nama, berduri dan sebagainya. Ta'amul asim, dan makanan-makanannya cukup memedihkan bila kita makan, cukup panas. Kalmuhli yaghli fil butun, bagaikan air yang menggelegak di dalam kuali. Kalau kita tengok air menggelegak dalam kuali, begitulah keadaan setiap makanan yang ada dalam neraka. Kalau buah-buah itu mendidih, kalau air-air itu mendidih, dan air bukan air kosong, bukan air mineral, bukan new water, bukan segala-gala air. New water tu kira baik lagi kalau duduk dalam neraka. Tapi dekat neraka ni, air yang kita minum daripada darah yang bercampur dengan nanah, yang bercampur dengan bangkai, la haula wala quwata illa billah, itulah minuman kita. Kal muhli yaghli fil butun, air yang mendidih bila masuk dalam perut dan berterusan mendidih dalam perut. Kalau kita kena cirit-birit, tuan-tuan hormat sekalian, pun sudah memadai. Orang kena cirit-birit, sakitnya wah tak tahan. Baru ni saya pergi ke Jordan, ada bentang satu kertas kerja di universiti Urdunia berkaitan dengan halal, penggunaan halal dekat negara kita di Malaysia, produk halal. Jadi orang bila duduk kat sana, orang Arab dia belanja saya makan banyak, makan sampai saya terkena keracunan makanan. Ya sebab sebab dah lama perut tak kena Arab kan. Arab tu roti atas jalan raya ya. Kita belasah macam tu juga. Ya sedap. Ya kita makan-makan jadi cirit-birit. Terasa sakitnya saya ni. Satu malam tak boleh tidur. Minta dengan orang hotel bagi. Dia bagi saya susu masam. Susu masam tak jalan. Selalunya kalau kita sakit perut ni cirit-birit, dia mudah ya pergi dekat pasar apa nama dekat 7-Eleven beli apa, susu masam. Orang kata apa, yogurt. Makan satu botol tu insya-Allah selamat. Okeylah dia makin kuat. Ini makan dua botol tak jadi. Sakit tu bermula-mula perut. Saya tak tahu makan apa benda. Kawan saya yang makan pun sama juga, bermula-mula perut dia. Tapi itu baru sakit perut. Nak berak dengan izin. Tapi nak cerita bagi, kalau dalam neraka, api yang membuak-buak ni macam mana perasaan kita? Sehingga kan Ibnu Katsir kata, biar dia keluar najis tu keluar api. Ini yang Allah cerita dalam neraka. Bagaimana suasana duduk dalam neraka sampai orang boleh kata, aku tanggunglah dosa kamu kalau kamu rasa takut sangat nak buka aurat. Amboi. Aku tanggunglah dosa kamu kalau takut sangat apa nama kita tak ikut undang-undang Islam. Amboi. Jangan main-main tuan-tuan hormat sekalian. Sebab neraka tak sama macam yang kita bayangkan. Itu Imam Malik kata, la ainun ra'at, mata ni tak boleh nak bayang dengan mata. Wala uzunun samia, telinga ni pun tak boleh nak boleh dicerita tentang betapa azabnya dalam neraka. Syurga hebatnya pun tak boleh nak cerita. Lain daripada yang lain tuan-tuan hormat sekalian. Faghalil hamim, khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Bila duduk dalam neraka, kita akan ditarik sampai ke tengah-tengah neraka. Allah bakar kita di tengah-tengah neraka. Bukan makin ke tepi. Dan satu riwayat yang dibawa oleh At-Tabari. Setiap yang berada di tengah-tengah lautan api, dia akan berenang sampai tepi. Sebab dikeliling di tepi itu semua ada orang-orang beriman akan tengok. Daripada syurga, alal ara'iki yang zurun. Mereka duduk di atas kursi-kursi yang mewah, tengok bagaimana azabnya orang-orang yang melakukan maksiat di muka bumi. Diorang lari sampai tepi minta air dengan kita, dengan orang beriman, dengan orang bertakwa. Tolonglah bagi air, aku dah harga sangat ni. Orang beriman ada rasa sedih, nak bagi air tapi tak boleh. Akhirnya malaikat hantarkan air. Yang tadi, air kaghalil amim, yang mendidih itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat itu tadi. Dia orang diberi minum, tarik balik. Dah sampai tepi, tarik balik ke tengah. Subhanallah, ini azab yang cukup pedih. Tak putus-putus merasai azab dalam neraka. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam neraka itu nanti bukan saja kamu ditenggelamkan dengan air api neraka dengan azab yang cukup pedih, kamu juga akan dimandikan dengan api yang begitu panas. Dahlah tenggelam dalam panas, disimbah pula dengan air yang panas dengan azab yang cukup pedih. Kemudian Allah buat satu perumpamaan. Allah perli kita. Zuk innaka antal azizul karim. Rasakan. Kan kamu kan orang hebat. Allah malunya kita tuan-tuan. Malunya kita depan Allah. Tengah azab tu, tengah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tahu pada kita, Allah umum pada kita, rasakan. Kan dulu kamu orang hebat. Naik kereta eksekutif. Kan dulu kamu hebat. Kamu kan semua ada pengikut-pengikut. Mana pengikut kamu? Kamu rasalah sama-sama dengan pengikut kamu. Wa'iyazubillah yang zalik. Tuan-tuan syarmati sekalian. Oleh sebab itulah Imam Al-Ghazali dia kata, jauhi daripada sifat gurur. Sebab ia boleh menyebabkan kita masuk neraka. Inilah sebabnya. Gurur ini salah satu yang saya sebutkan bahawa ia punca kepada maksiat. Punca kepada kita rasa lalai dan akhirnya kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu gambaran kepada neraka. Jadi apakah jalan-jalan yang akan menunjukkan kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala ini? Orang kata, ustaz, kenapa sebut neraka Allah? Dah nama Allah yang buatkan neraka tak? Takkan nak sebut nama neraka Izhar kot, tak boleh. Mesti neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah jadikan neraka, Allah jadikan syurga. Allah jadikan syurga, Allah jadikan neraka. Orang tanya balik, ustaz, kenapalah Allah ni zalim sangat? Mula. Ni marah ke Tuhan apa? Sebab apa kata Allah zalim? Sebab dia kata, kenapa yang Allah dibuatkan neraka? Jangan buat neraka, jangan buat kejahatan. Bagi semua kita baiklah. Jadi tak ada lah. Orang bagi apa? Ujian. Orang kata ujian ni bermula daripada dunia. Allah jadikan baik, Allah jadikan jahat. Dalam masa yang sama, Allah bagi manusia ni akal fikiran. Bila Allah bagi akal fikiran, dan Allah tak biarkan manusia dengan akal fikiran, Allah hantar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar nabi-nabi sebelum ni alaihi wasallam untuk bawa akal kita ini, pemikiran kita ini mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru orang tu betul. Baru dia akan fikir, aku nak ikut yang ini, yang baik. Aku nak tinggalkan yang jahat. Bila aku ikut yang baik, aku masuk syurga. Kalau ikut yang jahat, aku masuk neraka. Mudah ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau katakanlah kita kata, buat apa Allah jadikan neraka, Allah jadikan syurga. Baik tak bayar? Ha, gitu baik kita tak. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok statistik, Malaysia antara negara yang paling banyak accident. Kalau tuan-tuan tengok negara Arab, kalau kat Mesir, kalau orang biasa pergi duduk Mesir, dia bawa kereta selaju mana pun tak buka lampu mana. Tak sungguh. Dia tak buka lampu. Isteri saya sampai nak terkencing. Sebab bawa selaju-laju 120, 130 naik kereta, orang kata kereta Messi zaman dulu lah. Orang kata Messi zaman dulu yang Batman pakai. Takut, oh laju tu lah. Takut kita. Lalu buat tepi kubur kat Mansurah tu. Eh, bau kubur ni. Lampu tak buka. Kata, eh buka lampu. La la la la la. Dia kata, kenapa? Khafil kaharabak dia kata. Khafil kaharabak ni maksudnya jimat elektrik. Kereta jimat elektrik. Bayangkan tuan. Kita tu bawa kereta dalam gelap-gelap ni. Lepas tu kalau jadi jauh kan, ada, kita tak nampak. Puk ada suara lampu. Tak, tak. Oh ada kereta. Kata subhanallah. Kau ni pun puk angkat lampu. Kah, kah. Sudah. Bayangkan. Kat Mesir macam tu keadaan pun jarang berlaku accident. Tak teruk sangat macam kita. Kita macam accident. Accident. Banyak. Kalau gitu kita hapuskan kereta semua bakat naik unta juga. Takkan lah. Tak ada. Kita dah bagi undang-undang. Kita ikut lah. Jadi takkan kita nak hapuskan benda yang kita rasa akan merosakkan. Tak. Benda tu memberi manfaat. Benda tu merosakkan. Kita yang yang akan apa membetulkan keadaan itu. Tuan-tuan serta sekalian. Oleh demikian, untuk masuk neraka ni ada jalan-jalannya. Kalau rasa berminat, kita boleh buat. Pertama, tuan-tuan hormati sekalian. Yahzu dinallah. Menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini kesimpulan yang saya buat daripada Ibnu Qayyim dalam bukunya Talbis al-Iblis. Cukup menarik buku ni. Tapi tak diterjemah dalam bahasa Melayu sebab dia punya bahasa agak complicated. Menghina agama Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak macam-macam cara. Antaranya Allah sebut dalam surah Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu dinakum huduwan wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali mengambil agama Allah ini dengan cara nak main-main. Jangan kamu ambil syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini masukkan dalam keluar kiri. Bila mufti kata haram, kamu masukkan dalam keluar kiri, kamu tak tahu aja. Itu main-mainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya tak main-main. Kan saya buat tak tahu, saya buat dia. Itu pun main-main, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Ibnu Qayyim kata itu salah satu daripada sikap orang sombong. Sikap orang bodoh katanya. Sebab apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'da al-maut. Orang yang bijak kata para ulama. Ada ulama apa nama riwayat mengatakan ini adalah merupakan salah satu daripada kata-kata para sahabat. Ada yang mengatakan ia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disimpulkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bijak, orang yang cerdik, mandana nafsahu, orang yang mendekatkan diri dia dengan Islam, dekatkan diri dia dengan agama, nak ajar anak-anaknya bagaimana nak jadi orang yang baik, jangan dekati zina, jangan buat benda-benda yang haram, itu orang yang baik. Wa amila ma ba'dal maut, kita buat benda-benda yang boleh menjamin kebahagiaan bila lepas mati. Selalunya kita buat benda aku nak sekarang. Maknanya yang berkaitan tentang kehidupan. Berapa ramai kita tengok tuan-tuan secara mati sekalian? Duit banyak. Masya Allah. Ya Rabbi, ya Tuhan. Kaya. Dah dapat jutawan. Dah berjuta-juta. Nak lagi juta-juta-juta. Sebab apa? Dia nak banyak. Nak banyak. Itu yang Nabi kata. Manusia ni. Lau yu'tanna suwadiyani min zahabin na talabul mazid. Bila orang ni diberikan dua lembah emas, nak satu lagi. Standard. Itulah sifat manusia. Dah ada sebiji kereta, nak dua biji. Dah ada dua biji, nak tiga biji. Dah ada sebiji rumah, nak dua biji. Itu sifat manusia, fitrah. Dah ada seorang isteri, nak seorang lagi. Saya tahu, duk bunyi dah hari. Dah ada seorang isteri, nak seorang lagi. Sebab apa? Itu fitrah orang lelaki. Oh, perempuan dia kekal. Bagus. Taat. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan hadirin sekalian, manusia. Dia ingat bahawa apa yang dia dapat kat dunia ni akan bawa kepada akhirat. Kalau dia tidak buat betul-betul. Tak ikut syariat. Kalau tak ada agama, macam mana dia nak bawa harta dia ke arah akhirat? Yang dikatakan dunia tu kan jambatan akhirat. Ya, betul. Kamu ada harta, kalau kamu jadi macam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, setiap tahun kita akan nampak gerabak-gerabak. Kita akan nampak harta dia diserahkan kepada orang fakir miskin. Kalau kita jadi macam Abu Bakar yang kaya raya itu, tuan-tuan dan hadirin sekalian, setiap waktu zakat kita akan dapat lihat betapa ramainya orang fakir miskin menikmati harta Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar apa nama? Harta Umar bin Khattab. Nah, itu bila dia ada agama. Ada orang dia tak, untuk diri dia kaya, cari kekayaan. 2-3 hari lepas saya diberitahu seorang daripada sahabat kita meninggal dunia, umur 40 tahun kena heart attack. Sedang mengejar kekayaan. Tengah kaya, projek tengah banyak, tuan-tuan dan hadirin sekalian, stres, pecah otak. Saluran darah pecah. Sampai ke otak. Koma 5 hari. Tak dapat diselamatkan. Berapa ramai ada orang sampai dia tengah buat rumah. Rumah agam. Isteri datang, ustaz tolonglah. Saya nak bayar zakat. Zakat untuk apa? Untuk bekas suami. Bekas suami. Arwah suami. Rumah tak ada siap. Rumah besar tuan-tuan. Dekat 12 juta. Tak sempat merasai. Umur 40-an juga tu. Awal 40-an. Meninggal dunia. Tengok. Kita kadang-kala, kita buat suatu benda tu, kita kata, ini aku punya. Tak. Apa yang kita buat untuk akhirat? Baru tanya berapa banyak, tengok cek-cek, oh kata zakat yang tertunggak lama. Dah mati orang, kita dah mati orang tolong bayarkan. Tak apa, mujur ada orang nak bayar. Kalau orang tak bayar, di akhirat kita muflis. Orang fakir miskin cari kita sebab apa? Zakat tak bayar. Ha, ini yang kita tak buat, benda yang boleh mendatangkan di akhirat kelak, mendatangkan faedah tuan-tuan sahabat sekalian. Ha, itu yang kita rasa, kita takut. Yalah, jangan ambil agama kita ini main-main. Tapi hari ini tuan-tuan, berapa ramai generasi kita, anak-anak muda kita ambil agama tu ataupun mengambil syariat itu sebagai suatu perkara yang nothing dalam bahasa moden. Apa tak ya? Para ulama dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata aja. Ustaz Azhari dulu. Dia cerita dalam ceramah dia. Dulu orang tak tengok pun dia ni. Sebelah mata orang kata, oh, orang mana ni? Kadang-kadang sampai kata, orang Bangla mana orang-orang sebut. Dulu orang tak tengok pun. Yang orang tengok siapa? Tengok para artis. Ustaz-ustaz mengajar surau, ustaz-ustaz mengajar masjid, tak ada orang hormat pun. Yang orang hormat para artis. Cium tangan, cium pipi, dapat berkat dia. So puan-puannya anak dia boleh jadi artis. La haula wala quwata illa billah. Saya tak kata nak jadi artis tu jadi haram secara mutlak. Tak ada ulama yang mengatakan menghiburkan orang jadi haram, tak ada. Zaman Nabi ada penghiburnya. Zaman Nabi dia tak ada konsert macam kita hari ni. Orang panggil hiburan. Hiburan dalam Islam. Hiburan dalam Islam ni kita kena islamikan environment hiburan tu. Nak panggil orang nyanyi, boleh. Tapi dengan syarat, ikut syarat-syarat dia, kriteria. Orang yang menyanyi itu mestilah pakai tutup aurat elok. Pakai tudung elok-elok. Ha, kata kalau nak pakai sangat. Walaupun sebagian ulama mengatakan suara perempuan dalam menyanyi haram. Ada sebagian ulama pula mengatakan tak haram. Ha, jadi itu khilaf. Saya sama sebut benda khilaf dekat sini. Tapi nak cerita, kita kena islamikkan. Kalau buat konsert, pastikan konsert itu ada waktu sembahyang. Tapi tak. Lakonan. Kenapa kita dedah sana dedah sini? Kalau kita ada channel hampir 100 apa? Kalau buka Hot Astro tu macam-macam ada. Tak. Buka tu ada, tapi semuanya yang berkaitan tentang hiburan. Yang agama pukul apa? Agama pukul 12 pagi. Tanyalah ustaz. Orang pun bela. Ustaz ni cakap halal ke haram ni? Ngantuk. Pukul 6.30 pagi orang kat masjid lagi. Bicara muftinya ulang pukul 5 pagi. Siapa orang nak tahajud macam tu? Kalau orang yang tahajud, banyak yang terkejut. Terkejut tak kencing, terkejut sakit perut. Tapi nak kata tuan-tuan sahabat, yang agama tak ada. Semuanya dia letak waktu-waktu yang orang tak mau nak tengok. Al-Kuliah. Pukul 5 petang orang dalam jam lagi. Siapa nak tengok? Bukan orang tak mau tengok. Bila buat kajian, memang ramai orang nak tengok Al-Kuliah. Sebab dia bincangkan tentang hukum. Orang nak tengok, tapi letak waktu-waktu yang tak sesuai. Cuba tengok hiburan. Pukul apa? Pukul 8.30. Waktu yang cukup menarik. Berita punya skat kan. Dia bagi separuh yang berita. Padatkan berita. Jangan cakap banyak. Sebab nak tengok ni. Orang panggil apa? Konsert. Nak tengok apa ni? Anugerah. Anugerah tertentu. Bagi anugerah. Bagi duit pula. Orang yang tak semaya, orang dedah aurat, kita bagi. Kita agungkan. Ini yang Nabi kata di akhir zaman. Fannanina wal fannanat diangkat tinggi. Wuh, hebat. Orang akademik, orang yang pandai, cerdik pandai, tak dipandang. Tengok berapa ramai orang kenal para profesor. Kita ada majlis profesor Malaysia. Siapa yang kenal? Tak ada orang kenal. Patutnya ulama-ulama yang seperti ini, kita kenalkan. Ini pakar dia apa benda? Pakar dia dalam fizik. Ini pakar dia, oh, biar anak-anak kita celik. Siapa yang boleh mereka jadikan idola? Tapi kita tidak. Kita kenalkan siapa? Wah, penyanyi. Lata dia pun. Ada dikenalkan. Penjog, apa ni? Penjoget pula lah. Apa? Penari. Penjoget. Penari. Oh, semua dia kenalkan. Ini apa nama kaligrafer apa benda la ilaha illallah. Habis orang kenal. Ui. Yang orang-orang lembut ni kita ketengahkan. Oh, Allah. Kenapa keluarkan sedangkan Nabi dah Nabi laknat. La'anallahu al-fannanina wal-fannanat atau kama qala satu hadis. Allah laknat wanita yang penghibur lelaki dan penghibur perempuan yang tak jaga syariat, tak ikut garis panduan Islam, tak tutup aurat, tak sembahyang, tak zakat, macam-macam lagi lah, menggairahkan orang, membuat orang lalai, ini semua masuk neraka, kena laknat belaka. Tapi kita agungkan di akhir zaman. Dalam hadis yang lain, la'anallahu al-mutashabbihina wal-mutashabbihat, Allah melaknat orang yang menyerupai perempuan dan menyerupai lelaki, yang lembut-lembut tu. Kenapa kita terdedahkan pada anak-anak kita? Jadi budak-budak tengok, hebatlah abang tu. Dia pun nak jadi lembut juga. Orang lelaki pakai selendang lah. Lepas tu pakai subang, rantai. Kenapa kita ketengahkan benda negatif kepada anak-anak kita? Saya tuan-tuan serma sekalian nak kata benda ni negatif, benda teruk. Masa anak saya, masa bulan Ramadan baru-baru ni lah, buka puasa. Kebetulan hari tu saya ada rezeki buka puasa dengan keluarga. Jadi bila tanya, anak pun duduk, papa nak tanya sikit boleh papa? Tapi papa jangan marah tau. Tak apa, tanyalah. Sebab selalu Aisyah tengok papa, orang tanya papa jawab je. Dalam TV papa jawab, dalam radio papa jawab, dalam ceramah papa jawab. Sekarang ni Aisyah nak tanya papa. Papa, betul ke masih tengah buka Ramadan? Tengah saya tengah makan tamar, saya ingat makan tamar. Aku tanya apa? Papa, betul ke kawan kakak cakap dekat sekolah, kiss mulut dengan mulut tu best? Butuk baru darjah 2. Adik dia jadi baru 5 tahun, nak masuk 6 tahun. Dia kata kiss mulut dengan mulut tu sedap ke dah? Saya nak kata, nak jawab mana dah? Sudah lah. Nak kata tak sedap, bohong. Nak kata sedap, dia tanya masa bila buat. Aduh. Kata, Aisyah tahu mana ni? Kata kawan kakak, dia tengok dalam TV. Kakak pun tengok juga dalam TV. Ada apa-apa. Sukalah orang buat. Orang Melayu pun buat juga. Saya pun kata, papa sebenarnya, papa nak pergi ceramah ni. Papa tak makan. Nanti mama jawab. Cuma mama dia jawab. Saya balik, saya keluar. Tak nak jawab. Anak perempuan kan. Saya kata nanti mama dia jawab. Setengah jam mama dia kata, setengah jam saya nak explain kat dia bagi macam mana nak cerita ni. Tapi cerita jugalah, kata cium mulut ni hanya boleh suami dengan isteri. Tapi kenapa dalam TV semua orang suami isteri ke? Tengok. Budak-budak dia telus. Dia orang yang hati dia bersih. Tuan-tuan saya hormati sekalian. Jadi kalau macam ni, Allah, ini anak ustaz. Hak malam-malam wajib ngaji. Kalau anak tak ustaz tahu. Tuan-tuan saya hormati sekalian. Ini dugaan kita paling teruk sekali. Kita angkat. Ya, tuan-tuan hormati sekalian. Orang yang tak jaga aurat, kita angkatkan martabat dia. Orang tak solat, kita angkat martabat dia. Ya, orang tak hormat para ulama, kita angkat martabat dia. Ulama kata haram, tak apa. Hampa kata haram, jangan tengok, dia kata. Sudah. Jadi orang pun, tak apa, biar ulama kata sama-sama dia. Tengok. Orang tak hormat ulama, kita hormat, kita sanjung tuan-tuan hormat sekalian. Sedangkan ulama itu yang Allah sebut dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang angkat, Allah kata yang takut pada Allah Taala hanya para ulama. Ulama ni bukan ustaz-ustaz saja. Pakar fizik. Akan kalau kita sembang dengan orang pakar fizik, dia akan kata besar sungguh nikmat Allah kepada kita. Tengok orang pakar fizik. Orang pakar dengan orang pakar apa? Pakar fizik. Dalam bahasa Melayu dia pakar babi. Profesor Datuk Dr. Yaakob Cik Mat. Sebab saya dalam bidang halal haram selalu juga. Dia kata, ya Allah ustaz, bila saya kaji tentang babi ni, ya Allah, satu makhluk yang Allah jadikan haram tapi banyak manfaat ketika-ketika setengah apa nama dalam beberapa ketika. Orang boleh, daripadanya kita ambil enzim, daripadanya kita ambil kulit-kulit yang terbaik daripada kulit babi. Sampaikan ada seorang dok pensyarah UIT, UIE bahagian medis. Dia buat kajian PhD dia tentang babi je. Ada berapa banyak daripada bot babi ni boleh jadikan, boleh jadikan ubat-ubatan, boleh digunakan untuk perubatan. Antara dia kata kalau satu hari nanti, finding dia, dia kata kalau satu hari nanti tak ada dah orang nak derma buah pinggang, kita boleh pakai buah pinggang babi. Suatu ketika nanti dia dah dapat. Dia bahagian farmasi, doktor juga. Tuan-tuan saya hormati sekalian, dia kata hebat, inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tak gunakan kepakaran dia untuk sesatkan orang. Dia kata, oh maknanya babi ni banyak faedah, kita gunakan babi je. Tak ada. Dia kata nak cerita Allah haramkan babi tu, Allah tak haramkan saja, Allah bagi juga kita. Allah juga bagi macam-macam kehebatan pada babi ni. Jadi orang orang sabar kita. Alah samalah macam kita tengok pelacur-pelacur tepi jalan tu. Perempuan-perempuan, kalau zaman dulu, kalau piramid dia panggil perempuan kebrek. Tengok cantik, seksi. Oh, suka lah. Kau pakai kopiah ikut. Ah, kau tak pakai kopiah lagi-lagi sama kelah lah ikut. Sebab apa benda tu, dia tak disekat, tak diharamkan. Bagi duduk. Perempuan yang duduk, yang lelaki atau sebagian lelaki, sebagian perempuan. Loh, kalau kita pergi dekat dekat sobo, atas sikit sobo tu. Berlamak tu, maknya-maknya tu. Dengan izin saya sebut. Kalau kita jalan seorang-seorang, nyengorak kita. Oi, serem. Kalau perempuan ngorak kita hai apa ni, ni lelaki ngorak kita. Semuanya badan dia tu sikit ada macam perempuan. Kita tak patut benda tu haram, kita sekat haramkan dia orang. Tangkap dia orang, hantar bagi pemulihan. Ini biarkan dia orang cari rezeki dengan murah dan sebagainya, dengan mudah. Tepi-tepi jalan dia boleh cari. Hatta bapak polis pun dia kata dia boleh ambil, dia boleh dapat. Ini saya temu ramah sini ni. Direkam, saya tak ada masalah sebab benda ni direkam oleh pihak Astro. Direkam masa imam muda. Dia kata, "Ah, kami bagi ya, bagi free kalau yang nak tangkap ni kami bagi free ya." Dah kali tinggal ni pula. Itu pun salah satu cara rasuah. Ambil manfaat, tuan-tuan sahabat sekalian. Orang ni kalau kita tengok, dia orang tengok, dia kata itu semua dugaan. Semua benda yang Allah haram, Allah nak sekat, Allah nak bagi. Itu nak tengok. Kata ini dugaan. Jangan main. Lagi Allah larang, lagi situlah yang kita nak buat. Itu sebab ni kita tengok buang anak RM250,000. Sebab apa? Buat benda haram. Tapi bila jadi bini, duduk 5 bulan nak cerai lah. Wah, tu pun pening juga. Masa cinta bukan main. Cinta tu yang dia sekarang orang pening. 5 tahun ke bawah banyak ramai bercerai. Betul lah. Masa cinta 10 tahun. Bercinta 10 tahun, kahwin tak sampai 5 tahun. 5 bulan juga. Tengok. Sebab benda haram, masalah haram semua orang nak buat. Ini yang pertama tuan-tuan sama sekalian. Yang kedua, hubbun dunya habban jamma. Terlalu cintakan dunia. Tadi syariat Allah dipermain-mainkan, hukum Allah dipermain-mainkan. Bila sebut tentang wuduk orang takut. Saya pun pelik juga bila orang takut tentang wuduk ni, saya tak faham lah. Sebab ada beberapa masjid saya mengajarkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, bab fiqh, bab apa, bab jenayah. Selalu orang kata, "Ustaz, selalu bila sampai sini, apa ni, ustaz meninggal lah, accident lah ustaz." Ustaz masih hidup lagi. Nak cerita tu, orang kata sampai bab jenayah orang yang takut. Sebab apa takut? Kalau kita buat dosa, memang takut. Kalau kita mencuri, takut lagi. Kalau kita merompak, kita takut lah. Tapi kalau kita tak merompak, kita tak mencuri, kalau kita tak, apa nama, tak berzina, apa kita takut kan? Tuan-tuan sama sekalian. Kalau kita tak mengajar, kita tak jelaskan apa itu wuduk yang sebenarnya, bagaimana cara rotan, bagaimana cara potong kepala, macam mana potong tangan, macam mana orang hukum orang yang bagi syahadah yang salah, semua tu kalau kita tak dedahkan pada masyarakat kita, bila orang nak tahu tentang wuduk ni? Bab solat, lepas tu ulang lagi bab solat lagi. Sampai bab jenayah, kita ulang balik pada bab solat, ramai sangat yang salah solat ni. Ulang lagi. Jadi tak ada habis lagi. Itu yang orang tanya, apa itu qaza, orang tak tahu. Apa itu haddul khamar, tak tahu. Haddul khamar ni sebab bila kita minum Allah pun tak tahu juga. Jadi sampai gitu teruk sangat tu secara tu. Saudara-saudara sekalian. Itu agama Allah dipermain-mainkan. Yang kedua, cinta dunia yang teramat sangat. Kita tak salah cinta dunia. Ini yang Allah sebut dalam surah Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Surah Al-Qasim ayat 9. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan kamu dilalaikan, kamu ni jangan dilalaikan oleh harta dan juga anak-anak. Maksudnya, mafhum mukhalafah, boleh. Kalau kamu nak cari harta, carilah. Tak ada masalah. Ini Abdullah bin Mas'ud kata apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isha abada. Carilah dunia macam kamu nak hidup sepanjang umur. Kaya, tak apa. Rumah besar, kereta besar, apa lagi, tanah banyak, nikmat dunia cukup banyak, tak apa, carilah banyak-banyak. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, apa katanya? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cari dunia, cari akhirat, tapi jangan lupa akhirat, jangan lupa cari akhirat macam nak mati esok. Jadi seiring akhirat kita buat, dunia kita dapat. Kalau kita semua pakat ada miskin, siapa nak bayar zakat? Kalau kita semua miskin, siapa nak tolong orang miskin? Orang susah dan sebagainya. Sebab kita sendiri susah. Takkan nak tunggu orang Kristian datang tolong kita? Ha, itu yang ramai murtad. Bila orang-orang luar yang bukan Islam datang tolong kita, kita jadi susah. Contoh asal mata sekali kan? Itu yang banyak dekat hospital-hospital. Itu yang JAKIM hantar. Ustaz-ustaz duduk dekat ruak-ruak ni nak ajar. Macam mana semayang. Sebab kalau kita tak ajar dia orang, yang datang siapa? Orang lain, tuan-tuan. Mereka datang, dia tolong ajar kita. Dia tak ajar kita agama. Dia kata kita nak melawak je. Ambil sikit duit ni. Nak ambil makanan sikit. Tuan-tuan sama sekalian. Orang sakit. Oh, baik ni mamak ni. Oh, sakit. Oh, jangan. Saya bagi lagi. Esok datang lagi. Satu penghuni, kenapa suka datang tengok saya? Sebab agama kami agak. Dia mula lah. Nah, ini ajaran sikit-sikit. Murtad lama-lama. Nak mati murtad. Tak boleh. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Tapi tu yang masuk hantar ustaz-ustaz pergi sana. Tapi pelik juga bila hantar ustaz-ustaz tak minat nak pergi tempat-tempatnya tu. Sebab apa dia kata, tak ada ni lah. Dia kata, tak ada feel. Tak boleh nak kaya dia kata. Jadi kena bisnes. Tak pula. Tapi siapa nak mengajar? Tak ada orang nak mengajar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Bila kaya, tapi jangan sampai kamu lupakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buat perkara itu, mereka amat-amat rugi. Dunia mereka rugi, akhirat mereka rugi. Sebab manusia ni bila dapat duit, bila kaya saja. Ini bukan surah An-Nur lah. Surah An-Nur orang kaya hebat-hebat ni. Duit banyak, lupa masjid. Lupa surau, tak kenal surau. Masa tak ada projek dulu, muka dia depan kali. Kadang-kadang belakang, semayang belakang tu imam. Ha? Tuan-tuan serba sekali kan? Yang kedua, lupa bayar zakat. Dia bila orang bisnes ni, otak dia. Ada duit, bisnes. Ada duit, dia run, pusingkan duit. Dia lupa, kamu kena keluarkan sikit, 2.5%. Ha ni, ada yang masuk, dapat ASB ke apa, jangan lupa zakat. Ha, kalau yang ikut ni lah, yang ikut fatwa kebangsaan. Kalau yang ikut fatwa Selangor, tak apalah. Tak payahlah keluar zakat tu, sebab tak ada untung dah. Kan? Kalau simpan emas, sekarang ni orang banyak beli emas. Beli emas pun sama juga. Keluarkan zakat bila cukup tahun. Ini dah tak apalah, kita hold dulu. Hold dulu bila? Takut kamu mati lagi, hold kat akhirat tu susah. Sebab Imam Syafi'i sebut dalam kitab, dia kata apabila seseorang itu tak bayar zakat, di akhirat kelak dia akan dikerumuni oleh orang fakir miskin. Jangan main-main. Itu apa nak bayar, tuan-tuan? Duit tak bawa. Duit kita yang kita tinggal juta-juta kat Malaysia tu habis dah, tak ada dah. Tak ada dah. Kita pergi masa tu amal solehnya. Itu yang orang fakir miskin minta, ni ambil aku punya amal soleh. Ambil amal soleh. Lah kali Nabi kata muflis. Muflis masuk neraka sebab amalan kita habis. Dah bagi habis pada orang fakir miskin. Tak bayar zakat. Lupa bayar hutang. Ini pun satu hal. Bisnes dah maju, masa pinjam duit, masya Allah, masa nak belajar pinjam marah. Saya pergi ceramah kat marah-marah. Oh, kata ramai tak bayar. Ada yang depan kat datuk pun tak bayar. Kata apa cerita ni? Sampai dia orang nak umum dalam surat khabar tu, buang datuk tu. Malu. Kesian pada sultan yang bagi, buat malu negeri je. Tak bayar hutang. Apa tak bayar hutang? Apa bayar sangat? Kamu dah ada duit, kamu dah ada kemampuan. Bukan dia minta ke berdebuk, habis belajar dia bagi minta ambil 20 ribu bayar. Tak ada. Kalau yang medik habis 100 ribu, tak ada. Dia minta bayar bulan-bulan. Bulan-bulan bayar potong berapa? 200, 100 setengah. Allah, kalau BMW boleh potong 3,000 sebulan. Takkan 100 bayar hutang tak boleh. Tengok, perangai manusia. Pinjam dengan kawan. Bro, pinjam aku nak buka ni lah. Buka kedai makan sikit lah. Ha? Berapa ni lah? 10,000 lah. Maju dah syarikat ni. Maju. Lupa kawan nak bayar hutang. Kata nanti tau. Syarikat tak berapa nak okey lagi. Padahal duit banyak lah ni. Tengok, menipu. Ada seorang kawan, hamba Allah ni, dia bagi pinjam 5 juta. Saya tak mahu dengar orang 500 ringgit eh. Itu pun masa bagi tu air mata tu. Sedih takut orang tak bayar. Dia bagi 5 juta. 5 juta. Kawan, orang bisnes besar ni dia tak main sikit-sikit. Itu kalau dia mati dia tinggal hutang banyak. Ada sampai yang saya jumpa seorang tu, bila suami mati, kuasa mewah tuan-tuan. Bila meninggal hutang saja, isteri sampai kata Allahu Akbar. Suami saya mati tinggal hutang saja. Ha, ini pun kes juga. Ni dia bayar 5 juta. Jadi orang yang bisnes dah kaya raya dah tuan-tuan. Eh? Dia pun bawa ni dia punya bisnes ada sikit masalah. Dia pun pergi. Bro. Go. Dia orang kantang. Go. Kau yang nak guna BT. Bayar balik lah 5 juta. Bayar 5 juta. Allah demo. Kau buat. Porsche kau yang apa kan ni? Lepas tu kawan dia renovate kawan punya ke dia. Kolam mandi. Itu pun parah tu dia kata. Dah tu dia kata. Tengok. Padahal dah kaya raya dah tu. Sebab nak renovate tengah-tengah buat cantik dia punya kolam mandi, tak bayar hutang. Porsche nak sampai, tak bayar hutang. Tengok. Dia ingat bila hutang ni boleh masuk akhirat, bila di akhirat lepas tu. Ah, susah dunia ya. Akhirat aku okey. Jangan. Akhirat. Orang yang kata muflih kat dunia tak apa. Akhirat. Takut mufti juga di akhirat. Nak jangan main. Neraka tempat mereka. Tak mau bayar hutang. Ha, ini pun masalah juga tuan-tuan sama sekalian. Sebab kita tak didik generasi kita bayar hutang cepat-cepat. PTPTN. Dulu orang kata beratlah kena bayar PTPTN sebab ada riba 4%. Fatwa dah keluar haramkan 4%, jadikan 1% je. Tak bayar juga. Marah. Marah, tak bayar PTPTN, tak bayar GPA, tak bayar. GPA nasib baik lah sebab dia kerja kan. Kalau yang medik tu dia baik-baik, bayar sedemuk, lepas tu dia balik pula ke sana. Saya tanya balik, kenapa ada lah 2-3 orang kawan. Dia habis gajah, dia kerja dekat island. Kata, kenapa you orang tak mau balik ni? Kata, ustaz, macam mana nak balik ustaz? Sini, saya tak pelik bila baca surat khabar, doktor tertinggal skru dalam perut. Sebab tengah bedah mengantuk. Pasien yang ke-10 apa ni? Tu tertinggal tisu, tertinggal itu. Sebab ngantuk. 48 jam. Tak tidur. Dekat sana tak ada. Jadi tu sebab dia orang kata lebih selesa. Gaji pun lebih besar. Tengok. Tuan-tuan hormati sekalian. Tapi kadang-kadang kita kena tengok apa sebab. Tu, itu satu part lah. Tapi yang hutang. Hutang tak bayar. Jadi kalau ada hutang. Kalau surah Anu ni saya tak ada masalah. Membayar hutang bila. Tapi ada orang tak bayar tu bayar cepat-cepat. Ya? Ya? Kalau tak ada ijruh ke, dia tanya ke imam tu. Mak, bayar hutang. Adalah. Itu idola saya tu. Lama dah sebelum dia masuk tu, saya tengok dah Facebook dia. Memang dia mengajar direct. Halal haram lah. Dia ada stesen TV dah minta dia. Untuk ceramah dalam satu TV. Dia cakap apa? Mu boleh nak ambil aku ke dia? Tapi dengan syarat mu, dengan suka mulut aku nak kaya. Orang tu nak dah bagi tarik balik. Tak jadi lah nama dia bahang boleh pedang dia. Baik. Itu Yahya bin Mu'az. Dia kata apa tuan-tuan yang hormat sekalian. Musibatan lam yasma' al-awwaluna wal-akhirun. Ada dua musibah. Yang tak pernah didengari oleh orang muda, orang terdahulu dan orang sekarang. Berkaitan tentang azabnya dua perkara ini. Dua musibah. Apa dia? Pertama. Yukhaz min malih di dunia. Hartanya dekat dunia diambil. Ini muflis dekat dunia. Bila kita kaya, kadang-kadang orang tu akan pelik bila harta dia habis dekat dunia. Ya, bayar hutang, muflis, bankrupt, itu semua musibah pada duit. Yang kedua, musibatun fi malihi yus'al an kulliha. Hartanya ditanya di akhirat kelak. Ah tu. Dah lah kat dunia ni, dah habis dah dia kena. Dah teruk Allah uji tentang dunia, tentang harta kat dunia. Dekat akhirat, Allah kata, apa ni kata Yahya bin Mu'az, dia juga akan ditanya tentang kesemua harta yang didapat. Allahuakbar. Ini lebih teruk daripada SPR, apa ni, SPRM. Bahagian pencegah rasuah. Dia tanya tu, memang lagi detail. Mana kau dapat duit ni? Mana kau korek duit ni? Mana kau hantar duit ni? Ini yang Nabi sebut dalam satu hadis. Sahih. Yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Akan ditanya kepada kita, harta yang kita ambil dan ke mana harta itu disalurkan. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manakala katanya para ulama, antara Imam Al-Ghazali kata apa? Indama katural mal hunaka afat. Apabila banyak duit, maka akan berlakulah dua perkara. Pertama, an yajriya ila al-ma'asi. Bila orang ni banyak duit saja, banyak harta, maka kita akan menindas orang lain. Tengok Imam Ghazali nampak tak? Ini kunci masuk neraka tu. An yajriya ila al-ma'asi. Bila duit banyak, kita tindas orang lain. Tindas orang lain ni macam mana? Kata contoh. Saya kontraktor besar. Haji Ghazali kontraktor. Tak besar juga. Dia tak main kecil ni. A dengan A. Haji Ghazali hantar cara ikut syariat. Sebab dia baik dengan Datuk Arundin. Dekat dengan Datuk Arundin. Datuk Arundin kata ikut syariat Islam. Hantar ikut prosedur. Hantar cara baik. Sebab syarikat dia bagus. Syarikat saya ada sikit kelemahan. Dapat Haji Ghazali. Saya pun panggil. Bro, kita jumpa makan minum kat kedai kopi. Kopi tiang. Mana bangi? Cara tu. Saya dengar kata Ghazali dapat. Cik, gaya. Dia dapat lah. Sekarang ni aku bagi 10% for you. You need? Oh, because of course lah, I need. If you need, 10 minutes. That guy. Haji Ghazali habis lah. Saya tindah Haji Ghazali yang dia ni ada syarikat. Dia ada menjaga, panggil kaki tangan. Dah sekat rezeki Haji Ghazali dan habis semua yang berkaitan dengan Haji Ghazali. Sedangkan saya tak layak. Saya rasuah, saya makan rasuah. Apa ni, saya merasuah orang. Orang tu terima. Ar-rashi wal muftashi finna. Orang yang bagi rasuah, orang terima rasuah masuk neraka. Maka kita tindas orang lain. Kita nampak dari zahir ni saya cucuk rezeki Haji Ghazali. Sebenarnya tak. Habis semua pekerja. Kalau bawah dia ada, bawah Haji Ghazali ada 200 orang pekerja. Maka 200 orang pekerja tu akan jumpa saya di akhirat kelak. Ustaz Izhar apa? Mana Ustaz Izhar pun tak buat kena. Izhar pun buat itu. Mungkin rasuah habis lah. Aku tak dapat makan. Tengok. Haji Ghazali terpaksa buang aku daripada perkhidmatan. Sebab tak ada projek. Dah. Jom. Lepas tu orang kata, Ustaz, bila ni masalah, bila ikut syariat jadi tak dapat projek pula. Masalahnya kamu okey dah, Allah uji kat sini. Ya, kamu tolak aim ni, Allah bagi yang lain. Kamu tak perasan tu. Kamu tak nampak aim yang ni. Sebenarnya dapat yang lain lagi. Kamu tak mungkin orang tu dia dapat projek tengok-tengok. Orang nak bayar kat dia. Tengkrak. Berapa ramai? Dah, tak perasan. Memang Allah suka. Kamu suka, Allah tak suka. Allah suka, kamu pula tak suka. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka Allah, benda tu baik untuk kamu. Ada hikmahnya. Mungkin orang tu nak kelentong, orang atas nak kelentong kamu, orang atas nak rasuah kamu teruk lagi. Baik, kamu tak payah ambil, wahai Ghazali. Ada hikmah. Cuba kita fikir positif. Fikir di sebalik kotak. Kalau fikir dalam kotak, memang tak nampak. Memang tak nampak sekalian. Kita berjudi. Judi itu zahar. Mula tu. Judi bola, judi apa, segala berjudi. Wanita paling bahaya. Duit banyak, perempuan ikut dulu. Tu yang keluar RM15,000. Saya kahwin dengan seorang yang hartawan. Bayar, bagi. Habis kos kahwin saja RM15,000. Mikir dia logik tak? Logik ke RM15,000? Tengok RM15,000. Kaya perempuan memang masalah. Tu bak, ramai isteri-isteri. Saya bersama dengan isteri-isteri kat belakang. Isteri-isteri kat belakang kan? Betul, orang perempuan dia tak setuju kahwin, suami kahwin seorang lagi. Sebab apa? Sebabnya satu kes lah. Sebab perempuan yang kahwin tu tak sesuai. Cuba ramai perempuan kalau tanya, biar saya cari Ustaz. Suami pula cakap, Ustaz kalau cari tu gigi lah ajak saya Ustaz. Ulah. Tak kena logik lah, mana realistik. Kita bagi tu, nak bagi yang baik. Nabi kata kalau nak bagi yang baik. nak cari yang apa, nak bagi cari suami, isteri untuk suami yang nombor dua, katakan suami nak sangatlah, kata dia layak, dia mampu, daripada dia cari orang tak apa-apa yang perhabiskan harta, ha, baik kita cari kan kawan kita lah. Tak, tapi janganlah cari sang, kata aku kena cari yang lebih huduh dari aku, alih lagi tu. Itu yang tak dapat-dapat tu. Suami pun dia, iyalah manusia kan, nak buat benda ni biarlah jiwa dia kena. Seorang ni bawa atas 10, abang pilih yang mana abang nak. Wah, abang tengok tak sesuai lagi lah. Ha, bagi lagi 10. Bagi. Ha, sampai dia nak. Kalau itu pahala. Saya tak janjikan payung emas lah. Nanti kan ustaz ada payung emas. Tak ada payung emas. Itu bukan hadis sahih semua tu. Apa ni kata terketul-ketul lah emas. Tak ada ketul-ketul lah. Saya tak ada. Itu hadis tak ada. Sampai ada seorang dalam forum. Dekat Seremban. Ustaz ni. Kata ketuk dapat payung emas. Tak nak ke payung emas? Lepas tu ada makcik tanya, dia nak tanya hadis sahih ke tak lah. Tapi dia kata, ustaz, biar Dan merangkak masuk neraka, masuk syurga daripada Dan pakai payung emas, dia kata. Biar aku merangkak masuk syurga slow-slow daripada pakai payung emas. Tak payah payung emas. Ada juga orang macam ni. Okey, wanita. Wanita tu memang tak boleh nak nafikan lah. Ya? Ustaz-ustaz pun sama juga. Dugaan dia. Orang kata, ustaz, kenapa ustaz-ustaz kahwin lebih? Dugaan. Dugaan. Kena faham tu. Kena faham konteks tu. Ya? Cobaan. Ha. Sama orang politik, ustaz-ustaz, orang kaya. Ustaz-ustaz bukan kaya. Bukan kaya. Tapi sebab dia baik hati. Oh. Ustaz dia apa? Dia baik hati dia. Aduh, orang kata ustaz-ustaz ni ramai lah. Dua, tiga. Ha, tu lah. Nak buat macam mana rezeki mereka? Cuma belum rezeki saya lagi. Gua. Ha, ini rakam ni. Aduh. Dah terlepas pula dah. Jangan hantar kat ni. Mau hantar ke rumah saya. Sudah saya. Hantar dalam belak. Susah diri saya. Baik. Ha, buat benda yang haram. Buat benda haram tu cukup banyak lah. Saya tak mau cakap banyak sangat, terlalu banyak. Kita pecah amanah, kita beli apa nama, beli hartanah dengan harga yang murah sedangkan yang mahal. Semua tu berkaitan, tuan-tuan yang terhormat sekalian. Ya, benda yang haram, yang main. Itu semua hak manusia, hak. Saya sebut ni sebab ni hak. Kalau saya buat pun saya masuk neraka sebab hak. Saya ambil hak orang. Ya, saya ambil hak orang. Katakan saya mencuri handphone ni pun, saya tak, saya patut dikenakan potong tangan, saya kena penjara, mungkin kena penjara lebih teruk. Kalau juta-juta, kita ambil hak orang lain, tuan-tuan sama sekalian, orang fakir miskin menganga saja, maka itu kita tanggunglah dosa di akhirat kelak. Yang kedua, tuan-tuan sama sekalian, apabila kita banyak duit, banyak harta, ayyajriya ila tana'um fil mubahat hatta yadurrahu. Kita akan jadi buat makan benda. Memang kita dibenarkan ambil benda-benda yang halal, makan benda-benda yang halal. Tetapi tuan-tuan serban sekalian, kita akan berlebih-lebihan. Sebagai contoh, makan gula banyak-banyak, makan nasi banyak-banyak. Bila kaya, makan mewah. Makan ketam, makan udang, makan tu, lah kena gaup. Nah, makan kambing, makan tu, oh kena gaup, habis. Lepas tu makan, yelah, makan lebih, makan ni sikit, kena penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Ah, itu saya isap dengan kolesterol ni. Tinggi juga kan? Doktor suruh kurang kan? Baik. Kejap ni saya jadi demak ni. Okey. Jadi tu, kita akan berlebih-lebihan dalam melakukan benda-benda yang mubah. Benda halal. Benda tu halal. Tapi kita buat secara berlebihan. Itu sebab Nabi kata, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Kami jadikan kamu umat yang sederhana. Jadi kita makan sederhana. Kalau kaya pun, kita janganlah gunakan kekayaan itu sehingga kita mudarat, tuan-tuan serhormati sekalian. Sebenarnya ada yang ketiga, ada yang keempat, kelima yang berkaitan tentang jalan menuju ke neraka. Tapi memandangkan ia masa tak mengizinkan sebab sekarang ini 7-5 minit. Jadi 7:30 lah. Ya, saya nampak orang pun mungkin dah lapar dan sebagainya. Ya, orang perempuan dia kata, aku nak makan nasi lemak ni Ustaz. Nasi lemak ni Ustaz. Ya, jadi insyaAllah tuan-tuan yang hormati sekalian, semoga dengan dua perkara yang Nabi SAW, yang para ulama tekankan, kita jangan mesti jauhi daripada jalan-jalan menuju ke neraka, iaitu pertama tuan-tuan sahabat sekalian, kita tidak mempermain-mainkan, memperkecilkan agama Allah dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang kedua, jangan terlalu gilakan harta sehingga kita lupa dan abaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak guna, nak harta banyak, tak apa, tapi pastikan kita dekat. Lagi banyak harta, lagi dekat dengan para ulama. Lagi banyak harta, lagi kena dekat dengan masjid-masjid dan surau-surau. InsyaAllah kita akan dilindung oleh benda-benda yang baik dan insyaAllah kita tak akan buat benda-benda yang haram. Jadi sebelum saya nak mengakhiri perbincangan ini tuan-tuan dan sekalian, saya nak satu bawa satu kata-kata yang dibawa oleh Abu Darda. Ya, Abu Darda seorang sahabat Nabi, ahabbul mautu istiyafan ila rabbi wa ahabbul maradu takfiran li khati'ati. Katanya Abu Darda, sesungguhnya aku sangat suka kepada kematian, sebab apa? Ia mendekatkan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, kita tak salah kalau kita, afdalnya kita ingat mati tadi, balikkan, mana tahu kan saya mati awal. Oh, kita orang Melayu tak boleh sebutlah, oh abang apa cakap gitu kan, mulut masih ni tak apa, memang Nabi suruh ingatkan mati. Baik dia ingat mati daripada ingat perempuan lain. Tak? Oh, perempuan. Tak apa, biar dia ingat. Kalau isteri kata, ah ni makanlah abang, ni saya masak dengan abang, mana tahu ni masakan terakhir saya. Oi, makan. Kita makan, makan sungguh-sungguh. Tapi jangan sampai mudarat lah. Makan. Sebab mungkin betul apa yang dia cakap. Ah, betul lah. Mungkin kalau jadi ni, saya kena cari pasangan awal-awal. Sebab, mana sebagai contoh. Naya perempuan. Tapi tak sebenarnya, ingat mati itu sebenarnya menekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dekat. Itu Abu Darda ni, sahabat Nabi. Kenapa nak mati? Sebab nak dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi nak dekat dengan Allah Ta'ala, mesti kena banyak buat amal ibadat. Mesti kena kaya, tapi dia kaya yang baik. Ya, mesti apa, beramal dengan syariat Allah. Wa ahabul maradi takfiran li khati'ati. Dan aku cukup suka pada sakit, penyakit dan sebagainya. Sebab penyakit itu menghapuskan dosa-dosaku. Jadi tuan-tuan, ramai orang tanya saya, ustaz, manakah ustaznya apa, belajar juga dengan Ustaz Harudin. Saya bertanya dia, apa ustaz yang dia tersakit selalu? Jantung sampai 5 kali potong ni, apa cerita? Oh, cakap gitu. Saya kata tahu tak? Bila Allah bagi sakit tu, makna Allah sayang dia. Allah sayang, Allah panjangkan umur dia sebab apa? Orang lain 2 kali dah innalillah dah. Ni Allah bagi 5 kali. Orang masih boleh ambil ilmu daripada dia. Daripada dulu sampai sekarang. Doktor suruh rehat, dia tak rehat. Tak apa bagi. Tengok. Nak untuk memberi manfaat pada orang lain. Tengok. Nikmat. Allah sayang. Allah bagi sakit pun Allah nak bagi. Nak hapuskan dosa-dosa dia. Ha, itu yang paling baik tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita sakit-sakit dulu. Ada yang kena barah. Ada yang kena kencing manis. Tu Allah sayang. Macam saya katakan sebelum ni. Kencing manis sebenarnya Allah sayang kita tu. Sebab orang yang kencing manis, dia akan bangun malam. Jadi bila bangun malam, dia terkejut. Oh, nak kencing. Kencing. Ambil wuduk sembahyang. Tapi tak malangnya orang kencing-kencing saja. Kencing saja. Lepas habis kencing, ambil air nak basuh atas kepala lutut. Ah, salah basuh. Oh, salah basuh sebab nak tidur ni pasal. Ngantuk. Tengah kencing buat tidur. Padahal Allah suruh sembahyang malam. Tak sembahyang malam juga. Ah, itu kata Abu Darda. Kita bila sakit, kita akan satu bangun malam. Kemudian sebut, wa ahabul faqra tawadu'an li rabbi azza wa jalla. Dan aku suka kepada kefakiran, hidup dalam keadaan sederhana untuk agar aku dalam keadaan sentiasa tawadu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian muslimat yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini, ya, pada pagi ini mendatangkan manfaat dan faedah kepada tuan-tuan dan kepada diri saya yang paling penting, sebab saya bercakap dan saya nak beramal dengannya. Dan saya minta maaf sebab mungkin saya ambil terlebih sedikit masa dalam lebih kurang 15 muka surah. 15 minit saya berbaloi lah sebab saya datang ni setahun sekali ya. Saya ingat saya datang dulu awal tahun lepas. Hari ni datang dulu awal tahun. InsyaAllah tahun depan pula kita jumpa, insyaAllah. Ya, apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu pastinya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين. حمدا شاكرين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا. يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان. وكلًا آتينا حكمًا وعلمًا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنات فبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بالله منا ومنكم الحمد لله.